Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'dzib tahdzibun lidzaibi wal qadib ar-rutub. Wa minat ta'dzibi lan iku setengah saking nyikso tahdzibun lidzaibi utawi bersihaken lidzaibi maring watek kang ala. Wingi diterangno watek ala iku iso berubah dadi apik lantaran ya dipaksakan. Watek ala kok dituruti. Bagaimana caranya? Dilatih, tapi yang ngono balik maneh wingi. Minal anak riyadatul haram. Ngarep wingi. Wong tuwek kok olahraga, rata-rata ya malah pegel tok, gak dunung. Semono kok watek ala nek kadang nemen ya. Wah, wis didandani angeli setengah mati karo wetno wis kadung gedhe diongkek gak iso. Katen ojo kasep nek iso iku. Nang diumbar kawe cilik kok. Mulai tingkat SMP diumbar ya mari. Iku lho teruse wingi iku maksude iku. Pak Dib nyiksa awak gak nduloni kaya-kaya wateng kadung ala. Kon berubah dadi apik iku angel setengah mati padha karo wis tuwa kok kepengin kuat lali pagi kasep jare wong Jawa kasep soalnya apa wal kondi burutop utawi pang kang teles yak bali ku nampa apa kondi al inhiya eng den bengkongaken pangewite sawu nek sik cilik delok diongkak-ongkek lak nurut bengkong norene bengkong nurono nek pangge sak jempolan tapi jajal pangewiti sawu sak cagak bengkong ngono kono enggak ngelunda sampean gak iso watek juga begitu fa iza jafana nek kanus garing apa kondip wato lalane suwe alaihi ing atase kondip azamano pomongso nanek pangus gede wis garing sama nongkek ya ketiwah coklat gak ono gunani gak iso menungso juga begitu hati-hati nakal wis kenemenen iku angel dandanani nah, paling gampang dandani ya sak sampean-sampean ngene iki khususe nalikane sak tingkat SD ditoto SMP dikencengno SMA mulai kenceng le dadi apik dhewe. Wis umur 75 gek toto sekolah kanak-kanak ya muni rok gak kira iso lok rok lok. Ha iso. Muni Allah Allah. Ku padha biyen ngene jaman senatar jurkam-jurkam Golkar kawan muni warahmatullahi gak iso aja dan konangan ngene film-film bintang-bintang nek ketoran wah nek Islam anut-anutan muni Allah gak iso Allah Allah kok gayane macake kaya santri Sunan Derajat wito-wito bar muni Allah ya goblok no. Dan hati-hati temenan. Kalau bintang-bintang film saya kepengen tadi, ya, gak iso ilat ya gak iso. Muni rock, muni dot itu latihannya zaman saya cilik. Nih gede gak iso. Muni walau delolin, delol. Singkongan mana? Gak iso muni dal, muni za. Auzu itu salah, itu 1000% salah. A'udzu a'udzu za iki maknane bedal gak podo siji maknane tambah nganut-nganut go Zainuddin Auzu. Auzin cakal Zainuddin kok mulai nom-nomane bolone kene. Ya salah muni Auzu ditut mung Zainuddin ya. Ya zal. Temen takono ngarep salah. Yang ku asale wong jadi panus gede, jadi penyanyi gak iso mau ngerubah ilat. Mereka mengani wa idza jaffa wa tala li zaman lam yakbal dzalika idzalikal inhina. Gak iso. Wa idza kunti nalikane ana sapa sira ayuan nafsi awa. Iku lantang fahami nak orang ngerti sapa sira hadhil umur iki lan pira-pira perkara aljaria kang terang. Eling awak saman diyo awak. Tetapi ternyata kepingin sukses triliunan tahun ono yang akhirat itu gumantung zaman nom-noman kudu ditoto, masa muda kudu ditoto, masa muda sing paling berbahaya tingkat SMP SMA ojo diumbar sendati ono bujat triliunan tahun non roko kok zaman SMP SMA ini diumbar pacaran pedahan motor boncengan karo pacari kudu dipaksa jadi kaya mondok iki paksaan sing wani maksa bapak ibu mesti kadung S1 angel wingi diternorine kok ternorine maneh wis ki tonton anak ini ya dereng arep dhewe bocah wis umur 24 esip gak dadi-dadi esih namanya ini urung es bangkrut urung es gak dupe goreng pondok ndolek es pondok bobote sak kintal setengah engko sesuk engko rene wingi rene dilengar pun ge soting-sotingan nang kono ngaji wah enak cocok iki apik bocane umur sama tapi ndolek es nok pondok aku tumbaleni maneh piye modele ngono apa paksaan cocok iki aneh-anehan wit gorene engko anak pertanian ketua perikanan kakean mangan iwak wong lanang tapi kok wedi juga apa yang kalian tadi pacar itu loh sisuk lemu kintal setengah kayak umur 24 aku cocok nih sama aneh-aneh itu persyaratan bisa ditoto maupun persyaratan ujian negara bisa ditoto yang penting nok gini gak apa-apa kayak aneh-anehan ikulah harus kadung salah umur 24 angin ya. Gak dipaksa di terus mau hadil umur ajalnya kang terang watar kaninalan condong to seneng siro kape ilat tasbih maring semoyo anik sampian kapan cah mondo engko disik wis umur 15 engko disik umur 20 engko disik umur 55 tagih mondo aja semoyo cah pinter digomulih sampai triliunan tahun no suwargo belajar semuanya gak situ akhirnya dia dipaksa bapakku bian. Gak kerasa nanti pecut jadi ini bapakku kereng kok gak pondok kerasa pecut temen-temen dia padahal gak kerasa mondono sarangnya banyunya asin adus pokoknya adus banyu segoro biasa untuk ini tau lah saya mulai asin gak kerasa tapi ngombein ada gunung ada uget-uget gak umba-umbe lewat di bapakku ya kepaksa kerasan tak betah-betah no belajar maknani kitab no temen aku no kondoknya sarang gak kerasan melayu ya ngerakal saya ini gak bisa ngulang sampai ya ini nyereng ya mek rong tahunnya nyereng tahun 68-69 nyereng ku setengah mati satu dunia gelut begini ngulang pencak tingkat sanawiyah no keranji muda alia no jombang mainnya kelopo gitu no kongon gustur bareng ono terus mondok sarang nyewereng gara-gara gak ada S1 langsung S2 gini S1 tak pencoloti langsung menok musawar muin S2 no ono si istilah S1 takrib S2 muin tuh aku nyereng gak ada bang awan bengi rong tahun aku nyereng sukses iso maknani kitab ngulang sampean mek rong tahun mari ku terus gak paten nyereng maneh. tahun 71, 72 sampai 77. Ya bare usaha macam-macam lu. Rong tahun iso. Sampe iso nyereng rong tahun iki. Ojo dituru. Melek rong tahun. Moco ngapalno. Aku ngapalno nahwu iku gak de kiai ya, tuku terjemahan toko kut anu Rembang Alfiah tak woco tak wolak-walik wis bahasa Indonesia. Aku ngapalno sing diarani ilmu usul fikih, kaid fikih wis dadi tak woco. Dadi aja ngenteni maknani tak ulangi ya, tuku bukune. Wajib iso nahwu sampean. Tuku buku iku sing wis terjemahan iku lho terus sampean woco wolak-walik. Oh, sing wajib iso usul fikih, kaid fikih wajib iso sampean. Nek gak iso gak kira iso dadi kiai sampean. Iku undang-undang carane ngetokno hukum teko Quran hadis, kaid fikih usul fikih. Aja ngenteni tak ulang kesuwen. Moco sing wis bahasanan Indonesia. Nahwu juga begitu, wajib sampean. Pengen dadi wong pinter. Nek nahwu ku carane kok cara montor carane ngotaki ban, carane ngotaki. Lah usul fikih carane nyupir, carane apa? Gul iso pinter dhewe. Wis iku sama no elek S1 wis dadi kiai nek kene iki. Kirim no rendi kudu siso. Merjemah Quran hadis dadi hukum agama. Ojo semoyo semoyo semoyo aduh gak situ. Ila taswir. Fa ma balu kaute apa tingkah sira tadai nang aku sira al hikmah ing bijaksana. Sama engko sama oleh ilmu hikmah. Bisian-bisian Tuhan. Dadi kaya-kaya kono sing ngandani lho. Nek ampe ditakoni. Kowe ngandani padha karo waktu kene dadi wakil ketua Handros sa Indonesia. Kon ndoleki dalile rodat temen iku bisian gaib sing ngene. Ngene lho Fur, maksude rodat ngene ngene ngene. Ya tak jrentreno sampe Menteri Agama jangan gele-geleng kepala. Saman kok iso, Pak? Lah kowe ono sing bisi iku kene. Dadi akeh lho saiki. Hukum-hukum teko kaya-kaya bisian-bisian gaib. Iku namanya al-hikmah. Yo gara-gara mau nyereng rong tahun. Tanda inal hikmah. Ojo ngaku-ngaku saman bijaksana, engko tambah gak karuan kabeh. Wa ayatu hamaqatin utahe tanda-tanda kebodohan sampean. Lola lolo lewa lewu namanya hamaqah. Tazi ku tambah apa ayat tambah nemen ala hadil hamaqah yang ngatasi kelah kebodohan. Iku ngaku bodoh tambah nemen. Tambahan sama niku, tambah mbah nih goblok, gak bodoh deh goblok. Nek sama semoyo semoyo doh. Walau alaki menowo siro awak misoy awak edwi lagi. Takuli nai ngucap sopo siro mayam nak uni. Orang nyegani ing sun anil istiqomah songo disiplin. Ilakhir si angin ongso ongso ing sun. Alaladati syahwat yang atasi ena ing syahwat. Kadang-kadang saman iyo aku kena apa gak iso nyereng. Nalikane mondo aku nuruti nafsu iki apa kepengen ngono kepengen ngene kepengen ngono. Lah apa tawang durung rabi bloko durung di anak bloko. Wis gak usah mikir hari depan, saiki mikir hari sekarang supaya sukses kaya apa. Engko lak muncul di kene ku gak percaya jan atiku nek iso ndandani pondok sampe saya ngene iki. Iki tugas. Wis tak critakno, tak bongkarno rahasiane maneh ya. Rahasia gaib iki tak critakno, tak baleni maneh. Dadi anak turune Kanjeng Nabi sing asli ya wong Jawa iki. Sausia nek kono dibantai entek kabeh peristiwa Karbala. Utune termasuk ubuyute kanjeng dibantai kabeh. Saiko Sayyidina Sayyidina Al-Husain duwe anak Ali Zainal Abidin nurun sampe dadi wong Jawa. Sausi anak turune kanjeng Nabi ki nok Jawa nyocokno dawuhe kanjeng Nabi ya darul Islam fi akhir zaman min ardi syarqi. Islam paling kuat bisa akhiring zaman wetan kono ya Jawa iki. Sultan Muhammad ngipi. Petuk Gusti Allah. Nek bukune ana karangan Sunan Sendang ngono. Nulis dari lama tak fotokopi. 500 tahun yang lalu Sunan Sendang ngarang buku itu. Ana sunane kok oleh bisikan Tuhan kan. Sultan Muhammad ngipi petuk Gusti Allah kok ndolek tanah jumlahe 9. Kok ndolek wong digdaya Sekti Mandraguna jumlahe 9. Kok ngirim noring Jawa nglindungi anak turune Kanjeng Nabi sing wis dadi penduduk Jawa. Sing bungkae iku Ibrahim As-Samarqandi nang Tuban iki. Iku asli anak turune Kanjeng Nabi, anak Sunan Ngampel, anak Sunan Derajat, Sunan Bonang. Ayo lho. Dikirim rene dipimpin Syekh Subakir. Ndolek tucam tanah jumlahe 9. Pusate ana Demak, soalnya Demak iku pertemuan antara turun Majapahit karo turun Kanjeng Nabi dadi Raden Patah. Lah tanah 9 iki sampeyan candani bolak-balik iku wis direbut merek Hindu jamane ribuan tahun yang lalu, sudah didanyang-danyang-danyang. Danyang itu kekuatan setan sing dipercaya iku ditata mek pendewa-dewa sing ngakune dadi pangeran Gunung Himalaya. Lah iki dadi pondok jumlahe 9 ngene. Lah pondok jumlahe 9 iki sing mimpin anake anak turune Kanjeng Nabi Bungkai Sunan Ngampel, kene Sunan Derajat ya sing sampean lungguhi lho. Lah tugase setan sing dipimpin Nyai Roro Kidul piye bisane tanah 9 sing bekasi pondok Wali Songo sirno. Iku tugase Nyai Roro Kidul merah, kene kan putih, Wali Songo putih. Kasil kabeh ya. Tek pondoke Wali Songo Demak Bekasi be gak ono watu sitok gak ono. Bekas kerajaan Demak sing asale pondok Blagawangi tek blas. Sing paling dikuatirno sampai nugasno sing diarani ratune setan paling sekti nang ngene Tajung Kodhok Kendil Kedalung. Kamu ya temenan iki. Pokoke sing paling berbahaya iki peninggalane pondok pendangane Sunan Derajat. Ojo sampe iso cukul maneh. Sampe nek kene ben diobongi menyang numpuk nek ya kan lungguh iki. Dadi danyang. Wetan kono, wah gonggongan wetan pondok wis dikuasai pondok lanang tempat perjudian terbesar di Indonesia. Oleh pesarian sampai segala tempat pelacuran teramai di dunia. Aku sih menangi kok. Tahun 70-an sih ramai. Gedung ludruk ini kok wedi aku benar-benar menyerobot. Gone, wis tempat maksiat terbesar biyen iku nang gone Sunan Derajat ini. Mergo aja nganti pondoke dadi maneh. Lha iku lho sampai lho Gunung Wetan jin paling sekti cendikirno karo Sultan Muhammad Jin Dul Kahar berusaha macam-macam mencoro ngerewangi gelut muncul dari pondok Sunan Derajat. Jadi satu-satunya peninggalane Wali Songo sing saiki urip maneh padha diwalang-alang dengan dewa-dewa sampai aku dipanggil mek ketua Hindu Sakdunya. Saiki aku sudah dipanggil ya guru ngerevisa mek ketua Hindu Sakdunya geleng-geleng kepala nang Gunung Himalaya. Pak Ngubur kok iso ya, kok iso, gak ngerti aku karek ngetut notok, duit teko dewi apa teko dewi, iku asli gaib merah putih panggonan yun sama lunggo iki ya, sing disoting bendina iki iki perang antarane setan karo malaikat kene diriwangi malaikat setan ini aneh kapan pondok Sunan Derajat iso muncul mane, berarti Wali Songo cukul mane katian ben malam le, cuma lagi ngumpulnya Wali Songo sama cek nama anak sama hari patah katok ngumpul tak tinggalin Surabaya gak ngurus Wali Songo no. Sunan Derajat barang teko itu ben malam cuma lagi ini ku murgo saya keplok-keplok kesan dengan Wali Songo murgo lu pondok tadi sampe ini gede ini gue nilu ganti soting bendino nah kini mas sebagai alat dong untuk ngulang ngaji kita pihya itu wajib kita pihya. Lah janji nih, jari nih, santri nih kene. Duh, iso dadi pimpinan-pimpinan agama se-Indonesia. Janji nih KIP. Pengenane acara Sabtu aku gak teko tetekan. Loh, nok ngene Surabaya UNER, rektor nomor 1 Jawa Timur, santriku tetekan. Pak Bupati teko kabeh teko kula santri Pondok Sunan Derajat. Nek kasih piwe santriku pian lho dadi pimpinane rektor Jawa Timur. Profesor dokter lah aku itu santri profesor dokter gak kroso mau jadi profesor dokter kiai ini. Wis iku gaib ngono iku. Iku kabeh teko iku mau kata-kata ini mau. Wis bejo-bejo ne sampean. Itu toto senyereng temenan. Sampean kudu iso nguasai. Besok iki bisane nggih negara pondok iki. Ya kan Dani. Presidennya kudu lulusan pondok, gubernurnya lulusan pondok, bupatinya lulusan pondok, ketua-ketua DPR lulusan pondok, ketua partai KP lulusan pondok, tugas sampean. Ayo ngi negara pondok, pondok dia lo dijak. Mulak jadi negara pondok, didandani dunia ini cik selamat, akhirate cik suargo panggungan, itu tugas sampean. Fit dunia khasana, wafil akhirat khasana. Ini caranya ya iki, bendina diulang nih, wes, iku rahasia nih, begitulah. Jadi tanah songo karek sitok saiki sing iso digi pondok Sunan Derajat. Lianis gak iso. Akhirnya tugasnya nukong nih kita tengen nih, nggak sitok, omai tak tuku wingi oleh mana ya, oleh tani, ketuku. Engko kira oleh mana? Ketuknya duit ono pay, nalarangi gak kayak menungso. Sak meter, sak juta setengah, gak peduli sing penting oleh tak bayari. Nyatane iso, duit tekan dia mbuh. Nyatane akeh sing ngemahi. Apa wae bayar tanah ono ngemahi. Nggih Gusti Allah sing ngongkon. Eh jaro kiwa tengene kene cek gak sitok centek kabeh omahe. Mari ngurine iki dirasani sani. Cek gandeng kabeh salah karek manggono kene. Tapi tak tuku larang ya. Kesenengan kencak-kencak. Sing penting oleh timbang murah tapi gak oleh atau larang oleh. Timbang murah gak iso mbayari atau larang iso mbayari. Kan ngono ta ya. Nek kene mek nyeritakno sampean cocok iso dadi pimpinan sampean. Wis sapa maneh calon pimpinan agama nek sampean kabeh. Carane rungokno jangan taswif semoyo-semoyo. Wakil lati sobri lan sidi ing sabar ingsun alal alam yang ngatasi piro-piro piloro-piloro wal masyakot lan rekoso-rekoso sampean gak sabar mondok rongulan is gak mulai jadi beta-beta nono pondok belajar sing nyereng untah fama asyadda ghobawataki utai opo suiji-iji mbangetaken ma ghobawataki ing bodho sira. Oh bodoh temen ya awak, awak wong. Jaman nom-noman gak gelem nyerang belajar kok kepengen pinter, pinter tekondi. Ma yamna uni utai opo yamna unya gamani ing-ing sunanil istiqomah soko disiplin ilakhir si. Wes medun mana. Wa akbaha itidaroki fama asyadda ghobawataka wa akbahalan ngelekaken upama itidaroki ing alasan-alasan sira alasan apa gak ono sama nok pondok kok alasan-alasan gak gelem nyereng belajar ndak ada alasan mangan karek mangan wis ono sing ngoni ingkunti lamun ono siro sodiko tanganku temen vidalika indalem mungkuno mungkuno iktidaroki ini temen-temen sampean masih ada alasan-alasan kepingin sukses fatlubi mungko nyubrio siro atana ing seneng-seneng bisyahawati sofia kelawan kesenengan kang bersih anil kuduro tisongo kotoran-kotoran alda imakang langgeng abadal abad ing dalam selama-lamanya. Wis ayo saiki nek ndolek seneng, ayo ndolek seneng untuk selama-lamanya. Milyatan tahun bisa ono akhirat. Kadang-kadang wong kepengin oleh iwak wis wengi nang tengah segoro kok. Kanep kanyepen. Wong kepengin oleh opara sarjana ekonomi sekolah sampai bayar gak karuan ono tas sekolah saiki nang sakulan bayar 10 juta. Mau oleh lho sarjana ekonomi ape digawe apa sarjana nek gak iso mergawe ekonomi ya padha karo cerita ana sampean iki kok iku temenan sarjana ekonomi teko rene Pak Gubur saya ingin kerja sama dengan pondok iku sekitar 10 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu saya belajar ekonomi sudah sukses dapat sarjana ekonomi sarjana ndolek duit. Oh cocok. Aku ya butuh wong sing pinter ndolek duit, oleh S ndolek duit. Aku nduwe perusahaan nganggur, penggergajian kayu. Dicekel gak karuan, gak ngalur, gak ngidul. Saman cekel, saman toto, sama iso dadi paling gede. Dulu runo, mari balik. Siap Pak Kapur? Ya. Lalu modalnya apa? Temen ngomong modalnya apa? Opo modalnya apa? Ya, utakmu lho, nakonono. Modale ngono sekolah ekonomi takon modal goblok ngono. Wis ana grajine, ana tanahe, ana ijine, ana godange takon modal yo. Wis gak ngurus. Tak pendeliki mbok candi. Lah kok aneh ngono kok sekolah ekonomi. Ya udah modale utek iki. Kene nggih pondok dari nol. Dari kiri mangan BK iso. Ini bisa eling ngono kok sekolah ekonomi, nggak sekolah cukur peceren nggih apa. Lu akeh ya sarjana ekonomi tapi mangan gak iso nek gak tak ingoni. Ngulang iso nek ngulang tok carane ndolek duit iku ngene, tapi aku gak iso. Oh akeh tunggale ngono. Wis temenan, sampean kudu sukses miliatan tahun. Sementara nok donya gunakno kanggo kesempatan ndolek sukses miliatan tahun nok swarga iku dikandhani abadal abad. Walamat ma ora ono kepengin fi zalika. Ing dalem mengkono-mengkono utlubit tanaum, talabut tanaum. Illa fil janna kecoba ing dalem swarga lah sukses selama-lamanya iku kapan besok nek wis mlebu swarga nek teman-teman saman wong Islam sing percaya. Geopor Cina gak percaya dibakas, gak usah bakas. Nek Cina gak percaya. Nah, saman percaya, percaya swarga. Fa ing kunti lamun ana sirawa awak nadhira taniku ngawasi lisahwati ki maring kesenengan-kesenengan sira. Panazur laha utai ngawasi laha maring sahawati ki fi mukholafat yang dalam nulayani sahawati ki. Wes saiki gampangane nek sampean mek nuruti kesenengan coba tah diangen-angen piro wene tah kesenengan nok donya. Soale faruba aklatin pirang-pirang sak panganan tamna unyega akla akalatin ing piro-piro pangan-panganan pirang-pirang no. Gara-gara lo kepengen sego sak puluhan malah kelangan gak karuan. Kadang-kadang sampean lo duit dikemarung sak warungan entek 200.000 jajal tak saiki nanti gitu ku semen dan cukup marung nak pondok mek entek 400.000 wah lak kena gegak karu-karuan akeh lo saiki wong bujat gara-gara boros dipikir asing dowo kadang-kadang gara-gara kesalahan sak langkah iso gagal pirang-pirang atus langkah wah makau luki. Ora ana apa pengucap sira fi aklin maridin asyara ahli tabib pitarkin ma'il baris salah satu ayam wa mau tae apa kauluki pengucap sira fi aklin maridin akal kang loro asyara isyara alai mar aklin maridin atau bibu sapa dokter pitar mil ma'il lawan ninggal banyu al barit kang adem salah satu ayam telung dino liasiha supaya waras sapa marid wayan alang seneng-seneng marit bisyare bisurbi kelawan ngombe mak mau tula umri sak suwene umure marit jajal saiki uge dokter bi ngomong saman percaya nek saman kepengen waras ojo mangan gulo o saman iku loro kenek kencing marit gulo gak dipangan lumale waras iku dokter sing ngomong. Nek kon pen warok aja mangan sate gowong darah tinggi sate gak dipangan kepengen waras iki omongane dokter. percaya sampean. Lah saiki mosok cah kok timbangane duit dibuat gak ono gunane, kan luwih apik dikai keapian selama-lamanya taman percaya suwargo percaya neraka. Nek waktu timbangke turu kan luwih apik dikai ngaji. Wong turu gak ono gunane iki apa klimbrak-klimbruk gak urung bongko. Menungso niku lho akeh banget wong tek duwike muspro tanpa guna. Kadang-kadang cah wedok lho tuku klambi nang 5 juta iki apa ta cah dinggo elek tetep elek masih klambine larang. Nyatane seragam pondok yo ayu-ayu katoke. Masih murai setengah mati. Iki lho iki perbandingan pedoman. Wa akhbaro nyeritani sapa tabib ing marit annahu sak temening marit in syaribala mung ngombe marit dalika mengguna maul barit mari demong loro marit maradon kelawan loro muzminan kang nglumpuhaken wamtana alaihi lan kacegah marang marit apa syurbu ngombe ma tulal umri sak dawaning umur. Dokter ngomong, oh nek awakmu sampai ngombe es iso kumat loromu sampai tua. Nek sampean gak ngombe es waras, gak nurut aja jale gak ngombe temenan. Niku lho. Mergo pedemi omongane Pak Dokter. Ge omongane Pak Dokter sampean percaya. Dawuh Gusti Allah gak percaya, dawuh Rasulullah gak percaya. Percaya sapa maneh? Katian ojo nuruti nafsu ku bolone setan. Ayo nuruti akal bolone malaikat. Cik iso mlebu swarga setan mlebu neraka. Wong urip nuruti nafsu. Wis ayu kurang ayu dibengesi. Lambene wis ayu kurang ayu diwedhaki. Wis ayu kaya ayu dicelaki. Ayo kono. Wis ganteng kurang ayu dibrengosi. Ayo kono. Iku kan nuruti nafsu ya oleh tapi aja nemen-nemen. Mundak duit entek kabet muspro tanpa guna. Iku wis dadi pegawai negeri sek korupsi. Menungso. Ikulah peringatan kanggo awake ngene iki. Dawa banget. Fama muktadul akal. Fama utai opo muktadol akal itu tuntutan yang akal fi kodoi haki syahwat yang dalam nekani haking kesenangan jajal akalmu gunakno. Mosok kok nurutin nafsu sampai ngurbakno gak karuan. Iku nek diangen gunakno lah akal nek temen sama duwe akal. Ayas biru ana to sabar. Sopo marit salah satu ayam ing mangsa telung dino liat tanah am supaya seneng marit tulal umri sak suwene umur. Amyak tadi yen ayak dino nekani marit syahwat ing marit fil halin dalam sak lalika. Khaufan karena kuatir min alamil mukhalafa saka laraning nulayani nafsu salah satain dalam telung dino. Jajal saiki cara akal sampean dokter ngomong nek sampean pengen waras sampai tua jangan makan ngombe es telung dino. Mosok kok telung dino pe gak betah demi waras selama-lamanya. Nek sampean malah ganggu pri Pak Dokter berarti gak normal sampean. Lah Quran ngomong bolak-balik hati-hati lan nek donya iki sementara. Mari ku mati. Ojo nemen-nemen sampean eman-eman urusan donya. Mergo apa? Mergo mati gak digowo. Ayo urusan donya go mulai ring akhirat miliatan tahun. Lah ngono sik nafsu sik gak. Iku nafsu sampean bisa dhewe diangen-angen kok iya. Iya dadan. Kayak omongane dokter bisa mempercaya. Hatta yulzimahu alamul mukhalafah. Sehingga netepno hu ing marit mau alamul mukhalaf awal laraning nulayani nulayani nafsu salah sami'at yaumin salah sami'at yaumin wa salah ta'ala fi yaumin telungatus dino lan telungatus ewu dino iku diangen-angen sing dawa demi ninggalno apa arane mangan telung dino iso selamat sampai lho sampai tuwa gambangan ya tu ditinggalno omek telung dino bloko lah Quran bendino ngomong lho ngono ngelingno sampean hati-hati lho uripno donya donya mek sedih lho untuk nentokno susah triliunan tahun tebunga triliunan tahun kabeh nabi-nabi mulai Nabi Adam ceritane padha ngelingno ngelingno ngelingno wajami umri kau tes kabe umur siro bil idofah lan dibandingno ila abadil abad mare selama-lamanya ila abad ala diwa kau tes abad mudatu naimi ahli jane kumongsone kenikmatane ahli swargo wa adhabi ahli nana seksone ahli neraka jajal perbandingane umur sampun piro geus 20 tahun dibanding selama-lamanya di surga atau selama-lamanya di neraka ya gak ana bandingane antarane suwene selama-lamanya karo hanya 50 tahun kon betah-betahno apalagi sampean saiki mondok mek pirang tahun saja dibetah-betahno pinter digomule sampai triliunan tahun bisa ana suwarga lho mosok kok gak betah ta ono pondok ya hiburan. Wes aja sekolah-sekolah sing jurusan umum nemen-nemen niku mati gak digowo. Musprotan Poguno masih duwe sarjana renteng-renteng 5, ampe digi apa? Oh mati gak digowo bloko. Ayo belajar agomo-agomo. Sing digo mulai sampai triliunan tahun ring swarga. Perbandingannya akal di kulit sidik min salah sati ayamin timbang telung dino bil idofah lan dibandingakan ila jami'il umri marasa kabehan yang umur wa intolat senajan dawa mudatu pemangsani umur umur piro betah-betahno khususnya sak sampean ngene iki belajar sampai pinter ojo susu rabi taca durung pinter jok susu lagi, pinter disik ini kutu rabi ini jarak sih nyoting hilang sitok ke rabi ini, gak apa-apa wa intolak muda tuh tukang nyoting ini biasa sih ngantuan gak ada sofi, rabi itu so, rabi sih ngantut sunnah rasul yang ada dulu sofi ini bisa niru sofi gelam ya men yang nyoting ini, rabi sunnah rasul itu hebat ya sing wedok luweh tuwa timbang sing lanang. Wani jaman ngono. Lanang-lanang nek rabi ndolek wedok sing luweh tuwa ya. Aja kaya Nur Konjin. Umure 33 kawin oleh 17. Sapika umure sawi 30 oleh 33 hebat ya. Iku sunah Rasul kanjeng Nabi rabi pertama oleh Siti Khadijah, kanjeng Nabi selawe Khadijah 40. Iso niru. Iku baru sunah Rasul. Nek iso ndelok rondo. Kaya kanjeng Nabi. Aja rabi perawan. Sunah Rasul, eh tukang nyotinge rabi saiki engko perayaane maneh. Wis gak apa-apa lah. Cek nang payu. Wis sampe durung ayahe. Umur 18, 17, 19 rabi sapa sing ngulangi walai tasikri menawa-menawa pengertian ingsun menawa-menawa alamu sobri utai laraning betah-betahno anis syahwati ninggalo kesenengan-kesenengan a'adhamu iku agung a'adhamu syiddatin wa'atwala mudatin wa alam walai tasyri anna alama ngono dene iku a'dzama syiddatin di apa dian walai tasyri alama sabr ay anna alama sabr iku a'dzama syiddatin nek ana nek kana a'dzama syiddatin iku luwe agung-agunge kesengsaraan wa atwalu muddatin luwe suwe-suwe dawa-dawa ning mangsa au alamanat au anna alamanar ngono ya fi darakati jahannam ing dalam tingkatan untuk undak-undak yang neraka jajal sama nangen-nangen sing dawa sama uripno alam dun sing sak lapan terus saman betah-betahno dibandingno lah dengan besok iso sukses no akhirate bermilyat-milyatan utawa gagal no nerakane bermilyat-milyat tahun dibanding betah-betah no urip no alam dunyo sementara demi sukses sampai tua gak ada artinya apa-apa. Saya ingin dilihat sukses no akhirat tiba yo untuk triliunan tahun ojo nganti gagal no akhirat triliun tahun mego menggunakan no kesalahan salapan paman utai sapane wong layu tiku koram mampu man asobro yang betah-betah no ala alamil mujahata yang ngatasi laran yang merangi nafsu kaifayut itu kaya apa mampu man alama adabila yang larane siksaning Gusti Allah lalik sampean gak nuruti nafsu kumek pirang jam ngosok kok sampe direwangi melebun rokok miliatan tahun wis mangan iku lho apa arane ono iki daerah kidul ono bupati jare ngalalo ngombe bir ono bae bupati Ndimbo pokoke bupati Jawa Timur ngombe bir aja kebangetan bir iku yo mundak nggarai bocah sing niru iki lho iku kandungan-kandungan sing diarani berbahayane lah apa aja ngono blokong bir ku rasane apa teng gawe enak blokone dadi bupati mbok ya sing apik tata kramane gawe conto sing dhuwit sing main dhuwit coblos aku laporan Pak Yai ana bupati Pak temen ngalalo ngombe bir nah ini ngombe bir dihalalno nang bupati yang iya Pak nek ngure disiapno no pokoknya bupati kan kuwi dhuwul ngono dudu bupati Lamongan dudu bupati Tuban dudu bupati Gresik bupati Ndimbo iku lha apa ki apa tau minuman ngono bloko iku berbahaya kanggo nom-noman gak karuan nah ini bupati kelakuane kaya ngono terus kaya apa santrine kan tambah gak karu-karuan mesti kuwi di anu ulama-ulama kene termasuk mustasyare NU Jawa Timur ojo iku termasuk haram soalnya apa nih saman ngombe bir kemek dosa tapi nih saman ngalalo bir murtad cak nali kok dati wong kapir barang-barang mendemi kok dihalal aku dati murtad iso sa'anane ibadahnya gak ketompo ojo dik ngalalo melanggar ya melanggar ngaku nih aku salah kok melanggar kok ngalalo odong ono renggo nih apa zino itu halal ya ini ngomong itu dati murtad soalnya melanggar larangane Gusti Allah. Minuman keras nok Quran diutamakan nomor siji saiti minuman keras iku wis aja towak ya haram aja nek muni ngalalo towak mundak dadi murtad dosen murtad iku saanane ibadah ya rusak kabeh gak ketemu dodoan bupati iki tuwul ngono ngalalo bir dheweke ngombe terus-terusan bahkan anak buahe dikeki diombeni kok gelem halal temenane cek opo ngono ku. Wis wes. Anyar repot kabeh mau Jawa iki ngono iku sing dicoblos sing ngemai dhuwit senajan bajingan tengik ya kapan apike negara iki tugas sampe lho dandani ojo putus asa. Tugas ku mek miso liwat radio TV liwat pengajian. Salahe kate dikek radio TV. Mau gak ngongkon muter sama gak muter. Gak seneng ojo diputer. Ini ono Pak aku bolak-balik sama sindir Pak. Sindir apa? Tentang tahlilan. Aku wis gelem tahlilan Pak sama sindir. Lah Saman kok ngerti aku muter saben dino nek gak gelem tak sini aja diputer. Aku seneng muter sampean. Oh no. Oh Muhammad dia ngomong karo aku. Nah, seneng muter aku tak sindir jare anu lho. Aja kate muring-muring. Gelo Pak sampean iki gitu. Nek gelo aja diputer. Aku seneng muter sampean jare. Disindir kok seneng. Iku arane wong calone wong apik ngono. Sek seneng disindir lan nyadari. Jene wong gak apik disindir dibanting radione perwok. Kapok gak di radio. Nidro. Paman ta sapane wong. Iku layuti ora kuoso man. Asombro ing betah-betano ala alamil mujahadah kaifayutiku kaya apa mampu man alama adzabilah ing larane siksane Allah. Siksane Allah triliunan tahun ya merangi nafsu pir ta paling-paling masa muda sak sampean betah-betano yo. Ma aroki ora ningali ingsun ki ing sira nafsu. Tatawani nang ngendi-ngendi sapa sira anin nazori di nafsi ki. Tatanin nazori songko ngawasi di nafsi kimareng nafsu siro ilal kufur angin gak percaya ilal li kufrin kejopo kufur kufur gak percaya hovien kang samar anane saman sek ben ben ben ah, berarti saman gak percaya ring dawe Gusti Allah gak percaya ini swarga iku ono gak percaya ini neraka ono ya cangkeme tok muni percaya tapi ati gak patek percaya. Auli humken uto krono kebodohan jalin kang terang uto gak iso gunakno akal sampean gunakno la akali akali bisa uji sampean percaya nek kapan agama Islam temen-temen noto kanggo selamat selama-lamanya di akhirat kono utawa ciloko selama-lamanya na akhirat kono kecupen sampean gak percaya kaya Jepang RRT biye mana gak usah dibahas tapi RRT ku sukses mergo apa Indonesia mbok yen niru RRT lah sing pengen sukses masih negara PKI kaya Singapura nuruti apa nek ana wong korupsi tembak mati wis titik delok RRT tembak mati siapa tahu korupsi kok diingoni entek-entek duit negara aja kate hukum seumur hidup gak ana gunane atuk gawe ngingoni cah pondok timbang hukum seumur hidup dipateni hukum mati ya. Cek kapok DPR ngono omonganku kene tuwa lho. Saman ge undang-undang pokoke korupsi hukum mati, wis gak usah hukum seumur hidup. Dimangi ngoni tek-enteki dhuwit luwih apik gingingoni cah pondok. Cek iso dadi jenderal iso dadi apa sing jujur. Hukum seumur hidup wis gak usah. Karena RRT hukum mati. Nek gak ngono gak wedi Indonesia bujete gara-gara korupsi. Ya wis. Bila perlu undang-undang agama Islam dipraktekno ketok tangane wis ono korupsi ketok del diculno mari. Gak usah tangan-tanganan. Mugi apa? Ane ono hukum seumur hidup hukum wis gak ono gunane. Maling ketok tangane diculno wis sambar. Kapok gak maling maneh. Mosok cah negara PKI ngetrapno hukum Islam kaya Singapura. Kaya RRT negara Islam tambah gak karuan. Aja dieman-eman lagi apa? Nyolong ya karuane konangan seksiono ketok tangane culno wis aman cek gak ono nyolong niku lho modho iku sing kene sampe anu iku lho dadakan sing nyegati nok bang-bang anggar wong bang di rampok di rampok-rampok wong Pasuruan dadakan bolone kasbolah Pasuruan padha kasbolah iki kasbolah Pasuruan wong Pasuruan kecekel yang paling dihukum rong tahun kok sakno cah juga dia nobang 200 juta rampas si tok Meduro si tok Pasuruan itu lho no, televisi metu ya. Diumum no lagi apa ngono dihukum mis gak usah mesti tembak mati gak usah timbangan nyusah no wong sakno cah nyimpen duit nobang gak sewu rongewu bareng ngumpul pirang-pirang tan dijikuk dirampas kok mentalane yo kok mentalane menungso menungso wis iku latihane sak sampeyan amal kufrul khofi ana apa te kafir kang samar. Fa wa ta'i kufrul khofi untuk furu iman ka apa si iman sira biyaumil hisab kelawan dina landratan. Wakilati ma'rifatika untuk wakilatu ma'rifasi dek pengertian sira biulmi kudrati sab kelawan agunge kondri sab kira-kira ning ganjaran wa ikop lan siksaan. Kena apa ta samono gak patek percaya. Kena apa samono kok gak patek percaya panjene ya mau. Kurang pengalaman. Gak patek ngantil nek swarga iku ana neraka iku ana. Lah supaya ngantil diliwat ngaji kaya ngene iki. Dikandani liwat ngaji. Siji wa amal humkul jali. Fatimah duka ala karomillah. Wa ammal humkul jali ganti sisine wa idza quriat dubura kulli salatin ya nalikane den waca apa ayat kursi nalikane ayat kursi samono waca dubura kulli salatin sause saben-saben sembayang fa inna sak temene ayat kursi iku tamhu bisa mbusek atau ngelebur apa ayat kursi ma ing dosa-dosa alal musolih kang ing ngatasi wong kang sholat minat dhunubi sanga dosa-dosa wal khotoya lan kesalahan-kesalahan. Nek saman mari sholat gelem maca ayat kursi dosa sampan piro wae lir kadya kayu garing no lapangan diobong tek. Tadi aja lali ben mari salat maca ayat kursi cek gelem maca dikoordinir imame. Maca ayat kursi imame ngordinir. Ono baris iku supaya gelem baris 1 2 1 dikoordinir liwat komandane. Jajal ijen-ijen gak kira. Bareng kumpul baris, gelem ngaji kaya ngene dikoordinir tak koordinir jajal ngaji ijen-ijen gak situ. Lu ngordinirnya jare bid'ah. Ya ono bae maneh. Ayo wong kulane brondonge ngomong ngono maneh. Anik wiritan dikoordinir ku jare bit, ah jaman Kanjeng Nabi gak dikoordinir ya sekolah aja dikoordinir. Sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah iku mbahne bit. Ah. Memang kabeh akalmu gunakno lah supaya iso ngaji koyo ngene ya kudu dikoordinir. Cukup saya tadi bit ayo terusno kon muni bit anggare mola petoko. Saya tak balik ring ajaran Islam kalau iso dadi rukun apik kabeh. Ayo api-apian organisasi Islam pirang-pirang gak apa-apa sing penting balapan fastabiqu khairat api-apian tata kramane aja nyalano tapi nek iso lho kaya apa wingi kumpulan perwakilan pondok-pondok sak Indonesia rene jare ape gawe apa organisasi mahasiswa pondok sa Indonesia siap silakan ibad ya nih lambunan putih-putihnya tapi syaratnya kudu temen-temen bela nih pondok kita kono no monggo tadi ada itu organisasi mahasiswa pondok sa Indonesia kudu bela nih pondok maksudnya bela pondok kita cerita mau bisa nyalono presiden kudu lulusan pondok, nyalono bupati kudu lulusan pondok, nyalono gubernur kudu lulusan pondok, ketua partai-partai kudu lulusan pondok. Iku pesen wae notok, wis silakan tak rewangi, bahkan nek butuh duit tak biayain, aku suka duit aku nol, padahal ganti duit. Aku tuh gaya lho ini, mantuk-mantuk kabeh perwakilan sa Indonesia ngiri ini. Wis silakan, nek apa ngada no besok pelantikan anak pondok Sunan Derajat siap tak keimangan cocok itu tapi bela nih pondok gak usah bela nih partai ini partai apa monggo seperti pondok di nomor satu kan pondok sondi wae untuk bersatu niat yang sun di negoro pondok wis. Oke kabar ini wa min khawasiyah setengah saya piro-piro khasiyati ayat kursi mana li harkil ariti kanggo ngobong jin setan kang ganggu wong kesurupan ini panjang kate teko kepercayaan ini ono kesurupan jin setan Jare wong gelombange kelebonan gelombang liya, ida arti nalikane ngarepno sira antahriko ento ngobong sira. Aljan ing jin setan an insanin sanga menungso. Nek kapan ana wong kesurupan. Kesurupan jin setan kelebonan gelombang liya. Carane kaya apa supaya ngobong jin setan sing nyurupmu? Adzin adzano sira. Adzan itu komat fi uduni dalam kupinge insan aliumna kang tengen sampe amarotin pitung ambalan saman adzan dhisik nok kupinge bocah sing kesurupan mau nok ngarepe kupinge adzan kuping sing tengen diwedok-edok diteni nek ana kancane kesurupan cekel kumi dijenjet saman adzan nok nggone kupinge sing tengen. Adzan ping piro? Ping 7 adzane lumayan ya. Dicekeli cangkeh, gak ngono gak ngamuk. Wakro lan maca sira fiha ing dalam uzuni hil yumna. Fatihatal kitab me Fatihah. Wal muawadzian kula falak nas. Wa ayatul kura ayat kursi. Waduh dawane ya kole-kole. Siki gare moloi. Wa surata wasofat surat wasofati sofa. Pira ayat lah kulah ya. Kabeh wo dawa ya. Wis te pengajian kok Quran sampe ngene mah gak apal. Ya. Wa akhira suratil hasr pungkasane surat hasr. Pungkasane surat hasr sampun waca. Biasane pungkasane surat hasr patang ayat to. Game sak ayat patang ayat pungkasane surat hasr. Wa surat tattor surat wassamai wa tariq. Fa innahu sak temene jin yang hariku kobong jin kaenau kaya kaya jin finnari yang dalam geni ini ini sekarang kelas berat ada bocah yang kesurupan cekel yang ada sitok kalau moco sak mau dawane lumayan ini ya ada kira-kira bongso wiro setengah jam gak paling-paling 15 menit diwoco ni iso mari diwaca sebul ana kupinge sing tengen. Kobong-kobong iku kelas berat ya iki, wis kelas e jin wis padha merek kendil kedalung. Nah iki. Keplayu-keplayu mau parane jine mau. Kobong-kobong. Wis diteni yo sing diwaca iku kanggone sampean. Gone sampean napa arane iku? Wis no oma kudu iso mraktekno kabeh ngene iki akeh gunane gak usah dibolan-baleni kabeh mau mujarrabun wis diuji coba sohihun kang bener wis iki betul-betul wis diuji coba makmulun bihi wis dipraktekno apa bihi apa donga ngono ae lah ya. Obi donga miroron hale bola-bali ke diuji coba bolak-balik. Lah iki nek cah lanang ana sing kesurupan nah cacak ya. Nek dicekecek kan diwacakno iki wae sebulo kupinge sing tengen engko lak. Wah. Obong-obong. Wa min khasiyal ustaz saya khasiat ayat kursi maneh. Siji mana iki lil korona watawambi lil korona kedua jin setan sang ngatut jari wong saiki watawai bek wadoh jin setan ngatut gue hadam jin setan ngatut akeh lho wong sintut dendru senengane kerasan mekono nah sama ngalor ngitut ditut no gendru setan sing membeku seneng mbek sampean bagaimana supaya misah gendru ini jangan nganut nak kono ae taktub wa tahmil taktub nuli sosiro wa tahmilan gawakno sira liman maring wong bi kang kemandali kau temu korona tau ape iki sampean tulisno ayat kursi ayat kursi kena diwaca kanggo donga ayat kursi kena ditulis kanggo jimat diman jimat keris ake luwih apik jimat ayat kursi ditulis kanggo iki ki sabukan ngono salempet nang jero kotange ngono wedok-wedok lanang disai fa inna sak temene man niku ya manu aman man mindung saka corona tapi sak iki nomor maneh wisan wis gak moro tulisna ayat kursi mingkul lima guling sanga kabeh barang kang den sengiti iki wong sing sok kesurupan apa sing wong sing ditutno gak kesuwen ditutno memang jin setan ditugasno Gusti Allah kongon kudu menungso ya. Lakum aduwum mubin setan itu yang mungsuh musing jelas berarti iso ditambahi bukan ayat kursi tok ditambahi apa waktu difulan nambah no siro ilahya marang ayat kursi ayat al-khifzi ayat kanggun jogo awak ayat-ayat kursi sing artinya kanggun jogo awak nah ayat khifzi ini saman kape wajib apal diapal lo ini so ini ayat sing hubungannya kowe masyarakat sampean nalikane dadi pimpinan ayat-ayat sing isine kanggo njogo awak be penjagaan diri jare wong yo sikep lan samane apal ayat khifzi iki nek disantet tuwur muni nyuwara tatapan langsung gak iso mleburing sampean termasuk sama dadi kiai dijogo Gusti Allah untuk macam-macam gangguan-gangguan ini kelepun ayat telumpulah telu ya biar aku diwajib no mereka kiai ku kiai jone ngapal termasuk iki ayat 33 disambung-sambung lah ini satu doa ya aktif di iki ayat penjagaan diri bila perlu dipasani telung dino tapi tung dino diwaca ben mari sholat sak pegele supaya cek mandi di mana pondok nganggur lah apa karyawan gak usah poso waca wae kok karyawan yang poso atau ngecor ganjaran lebih gede ngecor yang poso apa ayat gini alati kang fil Qur'ani syarif ayat dalam Qur'an kang mulya wa yata ayatul hifdi iku siji fallahu khairun hafidhu wa arhamur rahimin siji utai Allah iku khairun luwih bagus bapani dha hafidhu dhat kang jogo wa utai Allah iku arhamur rahimin welas welas dhat kang welas siji loro wa wal qahiru fauqa ibadih wawo te Allah al-Qadir kang makso fauqa ibadi sa'andure piro kawulane Allah wa yursil alaikum hafadoh lan ngutus Allah marang sama kang hafadoh e malaikat kang jogo ono hafadoh loro telu inna rabbi ala kulli syai'in hafid sak temene pangeranku marang sekabeng suwi hafidun jogo telu wa kunna lahum hafizin papat sak temene kita lahum marang para menungso hafizin para jaga kabeh wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz limo wa indana kitabun hafiz indana sang ngerso ingsun Allah ta kitab saiki rekaman-rekaman hafiz kang jaga 6 likulli awabin hafib itu gitu sekabe biru pengkang bali utain jogo bali yang tobat wa inna alaikum la hafidin walu saat temene marang sira kang hafi wong malaikat kang jaga. Wa khifdzum min kulli syaitonim marid songo. Jaga Allah songo saking setan kang delurung marid. Wa khifdzun dzalika taqdirul azizil alim 10. Upaya mengkono khifdzun iku takdir aziz kekuasaan yang Gusti Allah kang mulya kang ngawruhi. Wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim 11. Joko sapa ingsun Allah ha rujuke hae macem-macem. Songo kaping setan kang den laknati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun 12. Sak temene kita sak temene ingsun Allah naku nahnu ingsun Allah nazzalna nurunaken sapa ingsun adzikra ing Quran. Wa inna sak temene ingsun Allah maring Quran iku lahafidzin dzat kang jaga. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah 13. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi. Lahu rujuke marek-marek. Sampean yo kena dirujukno ning omahe, kena dirujukno ning gone sampean. Mu'aqibatun utawi penjagaan-penjagaan mimbaina dan so ngarepe sapa mau apa jarene iki wa min khalfi murine kabeh yahfaduna para njogo kabeh hu barange mau min amri kabeh teko perintah ing Allah yo kita lulas 14 ya Allahu hafizun alaihim biwakil utai Allah hafizun joko alaihim biwakil 15 ingkullu nafsin lama alaiha hafiz insak temene kelakuan kullu nafsin TKP awa-awaan ma alaiha ingatai nafsin hafizun joko so mulai katkan joko 16 balua Qur'anum majid filauhim mahfud 17 habis jumlahe ayat-ayat Quran sing ono hafizun mahfuzun hafizun jumlahe 17 ayat balua balai tawi Quran ya Quranum majid filauhin yang dalam cara saya rekaman mahfuzin kang den jaga bisa yang ditulis kanggo jimat no. Wataktub lan nulis sapa sira ma'adzalika saya mengkon ayat muhafadzah mau atau ayat kursi kene kabeh mau saya tulis mana iki cara niki jimat cang sampean tulis kabeh iki lha iki jimat disai tambahi maneh waktu ma'adzalika qulu ta'adawa fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim iku sak ayat ya sampai pungkasane ayat ditulis ana maneh tambane wal ikhlas surat ikhlas wal muhammadin falak nas ditulis wis iku jimat paling mandi kanggo penjagaan gak karuan gawe dhewe ditulis dhewe disaki dhewe engko kabeh iku ditulis ya gampang latihan nggih jimat ya. Ika lale keris sengkelat iki. Gak ana tandingane, dilempit sing cilik, digawe plastik supaya gak teles nalikane kena banyu disaki iki jimat. Nah, iku iso gekno engko, mbokne gekno ya. Imboke-imboke tak gekno jimat gawean kuwi asli. Slempet nang jero kotang sampean ngono, cek selamat. Latihan. Soalnya apa fa inna dalika sak temene mengkono-mengkono bocah tulisane wis mengkono tulisan wae kitab tulisan hijabun kena kanggo tolak azimun kang agung wahirzun lan penjagaan hasinun kang kukuh minal kurona sama piro jin setan kang ngetutno watafelan manut sama jin setan yang ganggu yang ditugas no ganggu menungso wakoy nandiyane kape bisa nolak keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan tentang persetanan. Iki syaratnya sampean kudu iso ngene-ngene iki, kudu sampean calon pimpinan. Ojo ngono kenabangan tambah apa. Ngajak setan diubungi menyan apa bujat kabeh gak karuan, dukune wek katokan ireng pisan. Gak de kaosan apalah pisan. Ane gak ngono setane gak gelem ora jare. Nus kok katokan ireng, mrek kok anu rokokan mulai ngumpul setane gendruwe. Opo ngono menyan wa mulai ngomong bener siji salah limo. Ya ana sing bener urusan nomor. Wah nomor iki nek ujul saiki oleh. Udah kayak gak oleh ya iku lakone. Lingkaran setan. Wa min khawasiha. Lan tansah khasiate ayat kursi maneh. Biwajil kolbi kanggo lara ati maksud apa lara liver. Nanti ini kena kanker. Liwaj il kolbi wal hofkoni coro saiki hofkoni otasim pasien wa marotil kabidi wa maksil batni apa sing pas hofkon stroke pasti wamardil kabit ajane kolbi kabit loro jantung ne bongso loro juruan marsil batni kumah mules weteng weteng kok mules bongso loro juru-juruan liver kene apa iku stroke kone loro jantung kofuan ini manusia maknanya itu kan ginjil loro kok ginjil bisa nggarai stroke kofuan ini ginjil bisa kena loro bahaya loh kadang kena sito ginjil ini panggonannya umbah-umbah darah ini gara-gara ginjil ini kena stroke kofuan ini pamanutane sapa arada ngarepno mandalika mengkono-mengkono wajil mengkono-mengkono khasiane ya wong nek kepengin waras penyakite penyakit jeruan-jeruan no falyaktu becik nulis mandaing ayat kursi fi ina in tahirin dalam wadah kang bersih salah sama rotin telung ambalan. Wes nulis ayat kursi nok piring ping telu. Tulis mbak sepidol. Nekae tulis nok gone kertas dikum. Wes lan ngombe ha ing ayat kursi mo. Sapa sohibul ilawang kang anduweni penyakit. Mari ku banyake banyu, banyune kok ngombe wong sing lara liver. Loro jantunge, loro ginjel lorone. Wayah kolan ngucap sapa sahibul ila inda surbiana lekane ngombe ayat kursi ma. Nalikane ngombe banyu sing dikumi ayat kursi mau kanggo ndonga nawaitu syifa minallah lil illatil fulania. Dene cara Arab, cara Jawa niat ingsun ing kanggo obat sangga Allah. Kanggo penyakit fulaniah, penyakit anu apa penyakit liver tak kanker ta funan kan anu niat iki penyakit iku niat ingsun ngombe banyu kanggo tombo niat ingsun kanggo ngombe banyu kanggo njaluk tombo teko ngersane Allah dikak karang dhewe aja diniati kok niat iku penting wayahe kok nyebutno wong ha ing ilat penyakite sebutno niat ingsun aku ngombe banyu kanggo penyakit kankerku, penyakit liverku, penyakit mahku. Fa innallaha sak temene Allah yasfi bakal paring waras sapa Allah. Bakal paring waras hi ing sapa maridna manekna. Pindah songko penyakit mindah songko-songko nok kene rujuke gak ono kan kok ilat yo ono kok mindah songko ilat kabeh mau bibarokati hadil ayat kelawan barokah ikilah ayat kursi asyarifah kang mulya iku ono sing ditulis kanggo sabukan ono sing ditulis kanggo diwaca kabeh iki penyelidikan toko pujangga. Lah ngene gak melanggar agama iku perintahe Gusti Allah kok. No wale-wale ayat Quran ini Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nek njaluk apa-apa gunakno. Asmaul husna gunakno ayat kursi kok kanjeng Nabi Fatihatul Kitab syifaun likulli tasapi turute. Kepian dadi gegeran mulai ndonga nggo ayat kursi kok dilokno. Lah sing tepak nganggo apa? Sun mate kaji ta aneh-aneh. Ayat kursi ditono ning alam donya kanggo donga. Dah wa min khawasiha wa billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.